بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa yahillu qitalul khawariji idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim, dan boleh memerangi orang-orang khawarij apabila mereka membahayakan kaum muslimin dalam harta mereka, jiwa mereka, dan keluarga mereka. Walaysa lahu idza faraquhu an yatlubahum, dan tidak boleh baginya, bagi seorang muslim, apabila orang-orang khawarij meninggalkannya untuk mencari mereka. Wala yujhiz ala jarihihim, dan tidak boleh pula bersegera membunuh orang yang terluka di antara mereka, orang-orang khawarij. Wala ya'khudha fai'ahum, dan tidak boleh pula mengambil harta rampasan perang dari mereka. Wala yaqtula asirahum, dan tidak boleh pula membunuh tawanan dari kalangan mereka. Wala yatba'a mudbirahum, dan tidak boleh pula mengejar orang yang lari dari kalangan mereka. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يعني غير الإمام, yaitu selain pemimpin pemerintah. أظنُ yaqsiduhuna ghairal khawarijil ma'rufina. Aku menyangka yang dimaksud al-Imam al-Barbahari di sini selain orang-orang khawarij yang diketahui bersama. Innama a'amma minhum, innama a'ammu minhum, hanya saja yang beliau maksud lebih umum daripada mereka. Fa idza ja'aka ahadun yuridu akhdha malika aw yanalu min 'irdika aw yaqtuluka dafi'an nafsika, maka apabila datang kepadamu seseorang yang ingin merampas hartamu atau mencela kehormatanmu atau ingin membunuhmu, maka belalah dirimu. Fa idza taghallabta alaihi fala tasbi wala tanhab wala tulhiq bil jarihil munhazimi wala. Kemudian apabila engkau mengalahkannya, janganlah engkau menawannya. Janganlah engkau merampas hartanya. Janganlah engkau membunuh orang yang terluka, yang terkalahkan. Jangan begini dan jangan begitu. Nansahuhum wa nansahuhum. Kita nasihati mereka dan kita nasihati mereka. Walakin idza turirna ila qitalihim nuqatiluhum. Namun apabila kita terpaksa memerangi mereka, kita pun memerangi mereka. Walaysa lana an nujhiza 'alal jarihi wala an natba'al mudbira wala an na'khudha sabyahum wala na'khudha amwalahum. Dan tidak boleh bagi kita untuk membunuh orang yang terluka di antara mereka, orang-orang Khawarij. Tidak boleh pula mengejar orang yang lari di antara mereka. Tidak boleh pula kita menawan mereka. Tidak boleh pula kita merampas harta mereka. Haulai muslimuna fil jumlati. Mereka ini, yaitu orang-orang Khawarij, adalah kaum muslimin secara global. Wahadihi ahkamuhum. Dan ini adalah hukum-hukum mereka, hukum-hukum yang diterapkan kepada mereka. Hakadha kamastafatna dhalika min qissati Aliin radhiyallahu anhu ma'al khawariji. Demikianlah sebagaimana kita mengambil faedah tersebut dari kisah Ali radhiyallahu anhu dengan orang-orang Khawarij. Masabahum wala tabi'a mudbirahum wala ajhaza ala jarihihim. Ali radhiyallahu anhu tidak menawan mereka, orang-orang Khawarij. Tidak pula mengejar orang yang lari di antara mereka. Tidak pula membunuh orang yang terluka di antara mereka. Fa'ukhidha hadha min fiqhi Aliin radhiyallahu anhu wa mimman kana ma'ahu min as-sahabati. Maka hal ini diambil dari pemahaman Ali radhiyallahu anhu dan dari yang bersama beliau dari kalangan para sahabat. Wa Aliun radhiyallahu anhu lamma zahara al-khawarij ma qatalahum illa indama qatalu Abdullah ibn Khabab. Dan Ali radhiyallahu anhu tatkala muncul orang-orang Khawarij, beliau tidak langsung memerangi mereka kecuali tatkala mereka membunuh Abdullah bin Khabab. Wa talaba minhumul qisasa mimman qatalahu fa abau. dan Ali radhiyallahu anhu pun menuntut dari mereka orang-orang Khawarij hukum qisas dari orang yang membunuh Abdullah bin Khabbab. Namun orang-orang Khawarij enggan. Wa kanu qad istahallu syai'an min amwalin nasi wa umurun ukhra. Dan tatkala itu orang-orang Khawarij mereka menghalalkan sebagian dari harta-harta manusia, dan di sana ada perkara-perkara yang lain. Fahuqqa qitaluhum, maka berhak mereka diperangi, pantaslah mereka diperangi. Wa haula'i humul ladzina 'anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara biqitalihim. Dan mereka inilah orang-orang Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan mereka, dan yang beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk memerangi mereka. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu kana min qablu mutawaqqifan fihim. Karena sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu sebelumnya bersikap tawakuf terhadap mereka orang-orang Khawarij tersebut, yaitu berdiam diri, belum memerangi mereka. Wa in kana sifatul Khawarij indahu, meskipun sifat-sifat Khawarij ada di sisi beliau, yaitu beliau Ali radhiyallahu anhu mengetahui sifat-sifat orang-orang Khawarij. Faqat rawa huwa al-ahaditha wa Abu Sa'idin wa ghairuhu. Karena sungguh Ali radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, beliaulah yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Khawarij. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri dan yang selainnya. Fakanu mutawaqqifina fihim. Namun mereka Ali radhiyallahu anhu, Abu Sa'id dan para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Khawarij bersikap tawakuf, berdiam diri terhadap orang-orang Khawarij. Hal humul ma'niyuna bil ahadithi am ghairuhum. Apakah memang orang-orang Khawarij yang ada tatkala itu yang dimaksud dengan hadis-hadis tentang Khawarij atau selain mereka? Falamma qatalu ibn Khababin urifa annahum hum. Kemudian tatkala orang-orang Khawarij tatkala itu membunuh Abdullah bin Khabbab, diketahuilah bahwasanya merekalah orang-orang Khawarij yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa baraz Aliun wa jaisuhu liqitalihim. Dan muncullah Ali radhiyallahu anhu, dan keluarlah Ali radhiyallahu anhu dan pasukan beliau untuk memerangi mereka orang-orang Khawarij tersebut. Satu faedah penting yang bisa kita petik di sini adalah tatkala muncul orang-orang yang pada mereka terdapat sifat-sifat Khawarij, maka hendaklah penguasa pemerintah berhati-hati untuk tidak langsung atau dengan tidak langsung memerangi mereka, akan tetapi betul-betul dicermati apakah mereka memang orang-orang Khawarij yang Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan untuk memerangi mereka ataukah bukan. Kalau memang telah jelas tentunya dengan bimbingan para ulama bahwa merekalah orang-orang Khawarij yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan untuk memerangi mereka, maka baru penguasa pemerintah memutuskan untuk memerangi mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam rahimakallahu annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia di dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-amru kama qala, perkaranya sebagaimana yang beliau sebutkan. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala fi haqqil abawaini. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang hak kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayk. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku dengan segala sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau mentaati keduanya dan perlakukan keduanya di dunia dengan baik, serta ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Fal abawani lahumal haqqul azimu ba'da haqqillahi wa rasulihi wa qaranallahu haqqahuma bihaqqihi fi ayatin kathiratin. Maka kedua orang tua memiliki hak yang agung setelah hak Allah dan Rasulnya, dan Allah Ta'ala mengiringkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Azza wa Jal di dalam banyak ayat. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah semata, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Wa qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ila akhiril ayati, sampai akhir ayat. ومنها هذه الآية من سورة لقمان، dan di antaranya ayat ini dari surat Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Telah berlalu terjemahan ayat ini. Hada fil walidaini alladaini haqquhuma ba'da haqqillahi wa rasulihi fa idza amaraka bima'siyatillahi fala ta'ata lahuma la fi syirkin wa la fi ghairihi. Ayat-ayat ini tentang 2 orang tua yang hak keduanya setelah hak Allah dan Rasulnya. Maka apabila 2 orang tua memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada keduanya, tidak dalam kesyirikan, tidak pula dalam selain kesyirikan. Wa idza amaraka ghairuhuma bima'siyatin kainan man kana waliyan aw ghairahu fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Dan apabila selain 2 orang tuamu memerintahkanmu untuk bermaksiat, siapapun dia, apakah dia pemerintah ataukah selainnya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Maha Pencipta. Walamma ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.